ozali kolala kaka fungola miso nazali kokende mama bolingola muka na pongi ozali kolala kaka fungola miso pepanga loboko mama Bimana monyele otongo etani na Afrika o mama Bolingo soso eleli ozali kolota nani Fungola miso na lakayo nzambe o Butu ekomi kolimo tongo etani o Mapata mazipi bolingo mazipi sanza e Oh inusa yeye Nazali mopaya omole kinzela e Nazali Zaïr, wana zongi Zaïr, tika kolela na se andoto, oh oh, tombola loboko pepanga, oh oh, oh mama. Oh mimi na yeye, fungola ndako tala libanda, denge sanza ezali kolimwa. Mapata mazali kozi pa sanza oh oh mazali pe kozi pa bolingo oh oh mama Oh inusa yeye nazongi kisasa mboka babotinga Tempera zali kobenganga Bindele kopepa oh oh Pepe na moya Zaïre zali kobelela mama Oh inusa yeye Oh kasoso ezali kolela Yo ozali kolala kaka Tango kofungola miso komona oh oh Natikeli yo foto na kuse oh oh Nakeye Inusa yeye Nazongi kisasa na kombo ya zanga Gonga ya nzange kabola mikolo Denge mokilie kabola bikolo Oh oh Bakoko bapone langa Zaïre Eh eh mama